pilihan istri yang malang, punya suami hatinya garang. Sungguh kasihan istri yang malang, punya suami hatinya garang. Kepada istri tiada kasihan, salah sedikit tangan melayang. Kepada istri tiada kasihan, salah sedikit tangan melayang. Sang suami selalu pulangnya pagi, bukannya rezeki yang dia cari. Sang suami selalu pulang pagi, bukannya rezeki yang dia cari. Minuman keras yang digemari, nasihat istri dibalas jadi. Minuman keras yang digemari, nasihat istri dibalas jadi. Minuman haram merusak akal, akal yang sehat menjadi kurang. Minuman haram merusak akal, akal yang sehat menjadi kurang. Membuat hati selalu kesal, istri dibilang pembawa sial. Membuat hati selalu kesal, istri dibilang pembawa sial. Kepada istri berlaku kasar, serba salah, tak pernah benar. Kepada istri berlaku kasar, serba salah, tak pernah benar. Masakan lezat dibilang hambar, tinggallah istri menahan sabar. Masakan lezat dibilang hambar, tinggallah istri menahan sabar. Setiap hari istri yang malang menarik nafas, menekan dada. Setiap hari istri yang malang menarik nafas, menekan dada. Mengharap cinta kasih tak sampai, tidaklah juga belas kasihan. Mengharap cinta kasih tak sampai, tidaklah juga belas kasihan. Betapa tidak istri yang malang, badannya kurus tinggallah tulang. Betapa tidak istri yang malang, badannya kurus tinggallah tulang. Hati sang suami mulai bosan, cari di rumah seminggu tak pulang. Hati sang suami mulai bosan, sehari di rumah, seminggu tak pulang. Itulah suami, suami durhaka, istri dibuat bagaikan kembang. Itulah suami, suami durhaka, istri dibuat bagaikan kembang. Segar dipakai, layu dibuang, sudah dibuang, diinjak orang. Segar dipakai, layu dibuang, sudah dibuang, diinjak orang. Istri yang malang dicerai sudah dengan membawa hati yang luka. Istri yang malang dicerai sudah dengan membawa hati yang luka. Suami durhaka mencuci tangan, menyebar fitnah buat alasan. Suami durhaka mencuci tangan, menyebar fitnah buat alasan.